الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اما بعد اخوانا في الدين اعزكم الله untuk melengkapi apa yang telah kita uraikan pada majelis ba'da al-maghrib tentang masalah an-nasihah, di antara adab-adab dan hak ukhuwah ialah saling menasihati. Disebutkan tadi adab-adab dalam memberikan nasihat dan adab-adab yang diperhatikan oleh pihak yang diberi nasihat. Ada perkara penting yang juga perlu disampaikan barakallahu fikum, ialah di dalam bab menasihati saudara kita ialah aqlil itabak, hendaklah engkau perjarang menegur saudara kamu. Maknanya barakallahu fikum, janganlah engkau terlalu sering di dalam menegur saudara kamu yang jatuh dalam keaiban, ketergelinciran, atau semisal. Diperjarang, jangan terlalu sering. Sebab barakallahu fikum, terlalu sering menegur saudara kita, pertanda Anda tidak sabar di dalam menghadapi kelemahan-kelemahan. Pertanda Anda tidak sabar menghadapi kekurangan-kekurangan. Dan yang kedua, terlalu sering menegur saudara kita akan membuat dia bosan. Kalau sudah bosan, maka pintu nasihat akan tertutup. Apa yang kamu sampaikan tidak lagi berbobot, bernilai bagi diri. Yang namanya manusia ya kan ya, dipenuhi rasa bosan. Dikit-dikit negur. Awalnya sih, jazakallah khair. Lama-lama, gitu ya. Ya memang betul dia ada kekurangan, ada keaiban. Tapi yang namanya manusia ya kan, tidak bisa dikekang sedemikian rupa. Sehingga katanya para ulama, aqlil itabak, perjaranglah dalam menegur saudara kamu. Tidak menegur sama sekali, itu ada unsur kekakuan hubungan. Ya, kesalahan juga ya. Terlalu sering dalam menegur membuat bosan. Sehingga tengah-tengah. Jangan keseringan, jangan tidak pernah. Tapi menegurlah pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat, situasi dan kondisi yang tepat barakallahu. Namanya aqlil itabak. Barakallahu fikum. Jadi qanun tin azakumullah, yang namanya menegur itu perkara yang sangat bagus. Katanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda, itabul akh khairun min faqdih. Teguran-teguran dari saudara sendiri, dari teman kita lebih baik daripada kita kehilangan teman tadi. Barakallahu fikum. Al-itab khairun min al-hiqd. Yang namanya menegur itu lebih baik daripada mendengki. Sehingga dibikin barakallahu fikum perjarang, dijarang-jarang yang namanya menegur saudara kita barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama kita, kathratul itab tush'iru akhaka annaka la tatahammalu adha syai'in min. Terlalu sering menegur mengesankan kepada saudara kamu, engkau tidak bisa sabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan dia sedikit pun. Fala yahsunu wa la yajmul an tu'atiba akhaka fis saghirati wal kabira. Maka kurang patut, kurang bagus ketika engkau menegur saudara kamu dalam semua hal, perkara yang kecil, perkara yang besar, perkara yang sepele, teguh terus, kurang bagus. Fama kullu insanin yastahiq wa yu'adab. Tidak semua orang berhak ditegur. Balikuli syakhsin hal walikuli halin miqdar. Namun setiap orang ada keadaannya masing-masing. Ada kalanya kamu tegur, ada kalanya didiamkan dulu, pantau dulu. Ada kalanya tegur, demikian seterusnya. Dan setiap kondisi ada ukurannya masing-masing. Sehingga nasihati saudara kamu, tegurlah dia dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat. Barakallahu fikum, di saat yang tepat. Ini terkait dengan babun nasihah. Barakallahu fikum. Terus apa pertanyaan? Masih panjang adabnya, jangan khawatir. Akan saya dahulukan semua pembahasan yang seputar masalah saling menasihati, ada teman yang salah dan segala macam, akan saya dahulukan ketika yang sangat penting dalam bab muamalah. Tenang aja, subuh masih ada, pagi masih ada, malam masih ada. Pertanyaan apa lanjut? Lanjut materi apa pertanyaan? Hah? Tanya aneh ya, Pak. Nah, adab yang berikutnya kita kaji insyaallah besok pada subuh. Nah, para kelasik. Penting, semuanya sangat penting terkait dengan masalah ini, masalah itu dan segala macam. Masya Allah. Diulangi lagi pertanyaan kemarin, ikhwan. Allahul musta'an. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara menasihati ustaz kita yang salah? Dikarenakan dia lebih berilmu daripada kita. Masya Allah. Bagus. Yang pertama, yang namanya ustaz manusia biasa, bukan orang yang maksum dari kesalahan. Yakin? Gitu ya. Gak kok diem. Yakin apa enggak? Harus. Antum jangan kayak orang sufi. Kalau orang sufi itu ustadznya itu maksum, enggak boleh kamu tegur, enggak boleh kamu nasihati. Itu sufi. Nah, kaum muslimin ahlu sunnah enggak demikian. Seorang dai, seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh, manusia biasa. Yang namanya manusia ada salahnya, ada kurangnya, ada aib. Ketika yang salah itu adalah orang-orang yang berilmu seperti seorang ustaz, segala macamnya, barakallahu fikum, maka cara menasehatinya juga sama. Dan betul-betul memperhatikan adab sopan santun. Barakallahu fikum. Kalau menasehati saudara kita saja sembunyi-sembunyi, empat mata, apalagi terkait dengan seorang ustaz, lebih empat mata lagi. Ya enggak mungkin sambil merem ya, yang melek. Lebih disembunyikan lagi. Nah, tiga mata atau cuma dua mata ya, barakallahu fikum. Artinya lebih disembunyikan lagi. Yang kedua dengan cara yang sopan. Di antara caranya ya kan adalah dengan bertanya. Pertanyaannya langsung menyinggung poin terkait dengan sang ustaz tadi. Dengan cara yang bagus. Afan ustaz mau tanya ustaz, ya kenapa? Ada teman saya dia tuh begini ustaz. Itu kira-kira hukumnya apa ustaz? Begini-begini terkait dengan beliau sendiri. Kalau dia seorang ustadz yang betul-betul jujur, seorang ustadz yang betul-betul di atas sunnah, betul-betul menghormati manhajus sunnati wal haq, dia tidak akan marah. Dia tidak akan marah. Dari soal yang diajukan langsung paham. Nyindiri. Langsung. Nah. Jazakallah khair atas teguran antum. Nah, tadinya saya enggak sadar, tapi setelah antum tanya tadi kok nampaknya betul. Nah, ya saya evaluasi, terima kasih. Kalau di seorang yang berjiwa besar, dia akan menyampaikannya di depan forum umum. Tindakan dia yang mengakui kesalahan tadi di depan semua para ikhwan. Beberapa waktu yang lalu saya demikian, demikian, demikian, demikian. Alhamdulillah ada saudara kita yang begitu mulia, begitu baik, Al-Akh Fulan telah menegur saya dan saya evaluasi betul ternyata. Maka saya mengatakan ini dan ini adalah perkara yang salah. Saya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, saya rujuk kepada kebenaran, jangan antum tiru yang satu itu, semoga ke depan lebih baik. Salah padanya. Ini yang hak. Di satu sisi dia lepas dari kesalahan tadi, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Di sisi yang lain dia melepaskan keaibannya. Orang tidak bakal mungkin menyerang dia dari poin tadi. Taklus dengan rujuknya dia tadi. Dan yang ketiga, mengajari para ikhwah adab yang mulia tadi. Mengajari para ikhwah adab yang mulia tadi. Dengan jiwa besar mengakui kesalahan-kesalahannya. Barakallahu fiik. Naam ikhwah. Wallahu ta'ala lam bisawab. Jika ukhuwah adalah sebuah bangunan persaudaraan, mohon penjelasan. Apakah ada sendi-sendi atau tiang-tiang ukhuwah agar tetap tegak dan kokoh? Ya lagi kita bahas sekarang ini. Nah, yang sebelumnya sudah kita sebutkan usulnya, dasar-dasar pijakan ukhuwahnya. Yang disebutkan tadi pagi. Harus di atas keislaman, bukan kesukuan dan segala macam. Harus ikhlas karena Allah Azza wa Jal, cinta, benci karena Allah Azza wa Jal, bukan karena yang lain-lainnya. Dan harus selektif dalam mencari sahabat karib. Itu pondasinya. Tiang-tiangnya yang kita bahas sekarang ini. Tiang-tiangnya itu pada adab-adab ukhuwahnya barakallahu. Kalau antum perhatikan dengan seksama dan antum terapkan dalam keseharian antum, poin-poin nasihat tadi bagus, akan kokoh ukhuwah anda. Yang kurang-kurang diperbaiki, yang salah diluruskan, akan kokoh. Apalagi dihiasi dengan adab-adab mulia dalam bab nasihat, akan indah. Muamalah jalan, ukhuwah bagus, plus dengan upaya nasihat itu menjaga yang kurang-kurang. Sekarang yang kita bahas, sampai besok, sampai selesai daurahnya, semua terkait dengan masalah tiang-tiang ukhuwah. Jamkan baik-baik. Bisa antum bayangkan dalam sebuah ukhuwah barakallahu fikum tidak ada upaya nasihat. Yang mungkar-mungkar, yang menyimpang-menyimpang, bens, yang penting bolo, yang penting ukhuwah, tidak mungkin terwujud. Tidak mungkin terwujud. Tidak mungkin berukhuwah, bersahabat karib, yang ini saleh, yang ini fasik, tidak mungkin. Yang ini sunni, yang ini hizbi, tidak mungkin. Yang harus menyatukan prinsip tens bukan di awal barakallahu. Nah, sehingga sabarlah anda menyelesaikan daurah ini, akan dikaji lebih lanjut insyaallah ta'ala adab-adab ukhuwah yang begitu panjang. Ketika antum terapkan akan tegak ukhuwah anda, ketika antum abaikan akan roboh ukhuwah. Ada toko yang kami biasa belanja di situ dikasih tempo sebulan, misal jatuh tempo tanggal 25 Oktober. Alhamdulillah sejak tanggal 15-nya kami sudah memiliki uang untuk membayar. Tapi kami masih menunggu jatuh tempo tersebut. Apakah kami telah melakukan kezaliman? Jawabannya tidak. Dikarenakan anda masih punya waktu sampai tanggal 25. Kezaliman kalau anda sudah punya uang membayar, melampaui tempo anda tidak bayar. Dan dikatakan dalam satunya Rasul, dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, Matlul ghaniy zulmun. Orang yang mampu membayar tapi menunda-nunda pembayarannya, kezaliman. Matal itu mematalah, mengulur waktu. Tempo tanggal 25. Jatuh tempo, antum punya kemampuan membayar. Sengaja enggak bayar. Sampai orang nagih-nagih, antum enggak bayar. Antum punya kemampuan, ada kezaliman. Paham? Kalau antum tunggu sampai tanggal 25 itu haknya antum, perkara yang boleh. Tapi lebih afdal, bab afdal ya kawan, antum bayar ketika antum punya kemampuan. Tanggal 15 punya kemampuan, langsung antum kamu bayar. Satu, supaya bebas dari tanggung jawab. Yang kedua, menunjukkan seriusnya antum dalam mengembalikan hartanya orang lain. Dan dikhawatirkan antum tunggu tanggal 25 dananya kepake. Nah gitu ya. Nah, akhirnya enggak usah bayar. Barakallahu. Jadi antum tuh jangan seneng nyimpen utang, Pak. Hah? Barakallahu fikum. Hidup itu yang tenang tanpa hutang. Ya apa ya? Lebih baik kita orang makan, makan apa Ivan? Jengkol apa ini? Kita makan apa adanya tapi enggak hutang. Itu lebih tenang Ivan daripada tuh makan macam-macam, makan ini itu utangnya akeh. Enggak tenang. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Apa sebabnya orang itu menyimpang padahal berilmu? Banyak. Sangat banyak. Untuk orang yang berilmu, sebab utama penyimpangannya syahwat. Yang namanya syahwat meliputi dunia. Ini yang paling berbahaya. Dunia meliputi harta, meliputi tahta, satu lagi ya, wanita. Ini cara yang paling banyak terjadi terkait dengan penyimpangan orang yang punya ilmu. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Antum cek di dalam surat Al-A'raf ayat 175. Allah Azza wa Jalla mengumpamakan orang-orang yang punya ilmu tapi menyimpang. Diumpamakan seperti anjing. Afwan ya, banyak keras bahasanya. Dikarenakan demikian ayatnya. Dan menyebutkan sebabnya. Sebab yang pertama kali Allah sebutkan, dikarenakan orang tadi sudah keranjingan dunia, terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisi dunia. Baru yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, watlu 'alaihim naba'allazi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Mengerti ayat, dia punya ilmu ya Ikhwan. Paham Alkitab, paham As-Sunnah, paham Syariah, punya ilmu, mengerti ayat-ayat Allah, berilmu, bukan orang awam. Allah mengatakan fansalakha minha, ternyata dia melepaskan ayat kami tadi, dia melepaskan ilmunya. Insilah itu kayak bulan, dikatakan insalah syahr, telah lewat bulannya, lepas. Kayak insilahul hayyah min jildiha, ular lepas dari kulitnya, dilepaskan sama dia. Ayat tadi, ilmu tadi. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dia pun diikuti syaitan, maka dia pun orang yang menyimpang. Allah mengatakan walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan mengangkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi kata Allah, sebabnya walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi yang menyebabkan dia menyimpang dengan ilmu yang dia miliki, dikarenakan dia akhlada ilal ardi. Dia masuk dalam perut bumi. Dimanakan oleh para ulama, dia sudah terjangkiti penyakit cinta dunia. Diumpamakan kayak orang yang dimasukkan dalam perutnya bumi. Bumi itu dunia. Tenggelam dalam lautan dunia. Cinta dunia. Namanya syahwat. Pertama kali yang Allah sebutkan dunia. Yang kedua, wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Syubhat. Ini syubhat dalam rangka untuk melindungi hawa nafsunya, melindungi harta bendanya. Begitu mendapatkan dunia, tahta, harta dan segala macam supaya aman, jangan sampai di otak-atik muncul syubhat-syubhatnya dia, ittiba'ul hawa. Hati-hati. Allah mengatakan famatsaluhu kamatsalil kalbi. Perumpamaan orang semacam ini yang punya ilmu, yang mengerti agama, sesat, menyimpang, itu kayak kalbun. Apa kalbun? Hah? Afwan, saya bukan berkata kasar, demikian Allah mengatakan dalam ayat. Famatsaluhu kamatsalil kalbi. Perumpamaan dia kayak anjing. Diumpamakan seperti hewan yang begitu rendah, yang begitu hina, dikatakan dia punya ilmu tapi sesat karena dunia. Hina dia, rendah dia. Famatsaluhu kamatsalil kalbi, perumpamaan dia kayak anjing, orang yang hina yang rendah. In tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Yang namanya anjing kamu biarkan, kamu gendong, dia akan terus menjulurkan lidahnya. Maknanya kata para ulama, kamu kasih nasihat atau tidak, kamu kasih hujah, kamu kasih ayat, kamu kasih dalil, kamu kasih fatwa ulama, bergeming dengan penyimpangannya. Tidak akan berubah. Sama kayak anjing, dalam semua keadaan, lidahnya selalu menjulur. Ya apa ya? Kamu tuntun, ya melet. Kamu gendong, ya melet. Tahu melet ya? lidahnya menjulur. Kamu tendang, lari sambil melet dia. Itu anjing. Keadaan dia akan semakin terpuruk. Kamu kasih hujah, nasihat, tidak bakal menerima dia. Sangat berbahaya. Ingat, yang pertama kalau sebutkan adalah dunia. Yang namanya dunia meliputi harta, tahta, wanita. Makanya diingatkan baik-baik kepada para da'i-da'i Allah, kepada para asatidah yang mengampu dakwah, yang telah memiliki ilmu dan berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Tujuan kalian dalam berdakwah kepada Allah bukan dalam rangka untuk mencari kedudukan, bukan dalam rangka untuk mencari nama baik, prestise, kemasyhuran, bukan dalam rangka untuk mencari pengikut, bukan dalam rangka untuk mencari harta, tahta, wanita. Wanita ya boleh ya kan istrinya antum, barakallahu fikum. Tapi jangan terfitnah dengan perempuan yang lainnya bukan istrinya antum. Jangan. Itu menjadi pintu masuk orang sesat tanpa dia sadari dalam keadaan dia punya ilmu, barakallahu. Allahul musta'an. Yang lain juga banyak. Mungkin teman-teman dia atau yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Ala kulli hal, itu yang paling besar, barakallahu. Kalau terkait dengan orang-orang yang enggak punya ilmu, orang-orang awam unas banyak, ya mungkin teman dia, mungkin syubhat yang datang sama dia, macam-macam kalau dia. Tapi kalau kemudian yang punya ilmu, sebab yang paling utama adalah dunia. Hati-hati dengan yang namanya dunia. Baik. Bagaimana kita menyikapi ucapan orang yang mengatakan salafi itu pekerjaannya mentahdir orang? Buktikan. Saya kepingin contoh langsung. Jangan cuma tuduhan. Tuduhan semata kayak perempuan. Dia mengatakan kayak perempuan saja. Nah itu sama kayak perempuan saja. Buktikan. Mengklaim gampang. Buktikan kalau ahlu sunnah wal jamaah salafiyin pekerjaannya hanya mentahdir. Buktikan. Buktikan. Saya ingin tahu, buktikan. Sebelah mana tahdirnya, sebelah mana salahnya kalau iya. Siapa yang ditahdir, kenapa kalau ditahdir? Buktikan. Barakallahu fikum. Kalau yang dimaukan adalah kita mentahdir ashabul ahwa'i wal bid'ah, itu bukan penyimpangan, itu merupakan kesepakatan para ulama. Satu prinsip dari prinsip-prinsip salaf, mentahdir umat dari bahaya ahlul bid'ah. Dikarenakan lebih laten dari orang kafir. Barakallahu fikum. Itu kesepakatan para ulama. Dan ayatnya banyak. Hadis juga banyak ya Pak. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang dimaukan mentahdir orang-orang yang penuh dengan syubhat dan fitnah. Ya memang itu prinsipnya kaum salaf. Orang-orang yang membuat fitnah tengah-tengah umat. Melemparkan syubhat. Syubhat yang membahayakan di tengah-tengah umat. Diperingatkan. Awas. Ini syubhat, ini bahaya, ini fitnah, segala macam. Itu dimasukkan dalam bab nahi mungkar. Dalam bab nahi mungkar. Barakallahu. Tidak mungkin kita seorang ahlus sunnah, seorang salafi mentahdir yang punya kesalahan. Mentahdir orang-orang yang enggak tahu menahu dalam perkara semacam ini. Orang-orang awam tahu-tahu. Hati-hati ya, itu bafal itu awam. Awam, jangan kamu dekati. Tidak ada yang kayak gitu ya. Tidak ada ahlus sunnah demikian ya. Yang ditahdir, yang diperingatkan adalah orang-orang yang mungkin di ahlul bid'ah atau dia banyak syubhatnya atau banyak fitnahnya, barakallahu. Nah, sebagai contoh saja fenomena yang kita bahas kemarin, adanya dai-dai selfie. Kan begitu. Ya kita peringatkan umat daripada mereka. Hati-hati. Kalau seandainya mereka dai-dai umum, dai-dai yang dimasukkan dalam entertainment, enggak bakal kita kubris. Emang demikian keadaan mereka, cari popularitas, tidak mengerti yang namanya agama Allah dengan detail, dengan lengkap. Tapi kalau yang semacam itu terjadi pada orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah salafi, mengibarkan bendera dakwah sunnah, dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, atau dia menyalahi cara dakwanya kaum salaf, diperingatkan, hati-hati dengan dai-dai salafi, itu melanggar tata cara dakwahnya kaum salaf. Tidak ada para ulama satupun dari kalangan dulu maupun sekarang ini yang berbuat semacam itu. Hati-hati. Bukan semata-mata foto yang kita bahas. tapi menggunakannya sebagai wasilah dakwah, itu yang dikatakan penyimpangan para ulama. Hati-hati. Dan sudah saya sebutkan kemarin, dampak-dampak negatifnya sampai ujungnya yang paling fatal, mesum. Hati-hati, jangan memancing kita untuk membongkar lebih jauh lagi terkait dengan penyimpangan yang ada pada mereka. Itu cukup. Tapi kita mengatakan hati-hati dari mereka ya. Itu namanya upaya nasihat, nahi mungkar, supaya antum jangan sampai salah dalam belajar agama. Itu bukan kebencian, nasihat. Paham gitu? Nah sekarang antum biarkan semua orang yang gak beres dibiarkan, jangan diperingatkan, hancur dunia ini. Ada pemahaman sesat masuk di tengah-tengah kaum muslimin, pemahaman komunisme, pemahaman liberalisme, pemahaman pluralisme, pemahaman nusantaraisme, dibiarkan semua. Yang ini tablighiyah, yang ini ikhwaniyah, kamu biarkan, ya hancur semua akidah umat ini. Itu sebagai upaya menegakkan prinsip nahi mungkar. Itu merupakan fadilahnya ahlu sunnah, bukan penyimpangannya ahlu sunnah. Dan jangan dikira sibuk dengan tahdzir, siapa bilang? Dari mulai awal pembahasan taklim terus, kamu aja yang mancing-mancing pertanyaan. Iya kan? Ya lah ya. Gak ada ini, kita gak bicarakan itu semua. Yang kita bicarakan masalah ilmu, adab-adab syar'i yang kita ajarkan barakallahu fikum, supaya menjadi orang yang berakhlakul karimah, yang memiliki adab yang mulia dan segala macamnya, muamalah yang baik. Iya apa ya? Loh iya apa ya? Makanya kata buktikan. Ingat ya ikhwan, ini merupakan doktrin, doktrin yang sangat kejam saya katakan ya ikhwan, yang dilakukan oleh mereka semua terhadap para kaum muslimin, upaya untuk melarikan umat dari dakwah salafi. Di mana-mana. Awas, hati-hati, itu jamaah tahdir, jamaah tahdir. Tuduhan tanpa bukti. Buktikan. Buktikan. Sekarang di telepon kemarin dari Ketapang. Dari Ketapang sama Bu Wildan. Masuk. Di sana full dari kalangan mereka, mengklaim sudah bisa mensalafikan lebih dari 600 PNS. Masya Allah, masya Allah. Tapi tetap aja yang zikir jama'i, yang acara itu ya acara itu, tetap aja. Bukan dengan salafiyah, mengklaim. Kita punya orang ikhwah di sana, saya baru tahu dikasih itu cuma 4 orang, 4 biji orang itu. 4 biji. Doktrin yang mereka tetapkan di jamaahnya, hati-hati sama mereka, jamaah tahdzir, jamaah tahdzir, jamaah tahdzir. Masya Allah. Ini buktinya mana gitu loh. Buktinya mana? Allahumma musta'an. Yang kedua, kebaikan-kebaikan orang hilang di hadapannya hanya dikarenakan beberapa kesalahan yang dilakukan. Sebentar. Kalau kesalahannya bukan perkara prinsip, tidak mungkin tahdzir. Kalau kesalahan dia terkait dengan masalah akhlakiyah, terkait dengan masalah adabiyah, tidak mungkin tahdzir. Tidak mungkin sampai kemudian seheboh itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kesalahan tadi perkara prinsip. Ingat perkara prinsip. Prinsip yang mendasar dari prinsip-prinsipnya ahlu sunnah. Jangankan beberapa, satu biji saja salah dalam berprinsip, dia bukan lagi seorang sunni salafi, menyimpang dia. Ada seseorang, semua prinsip sunnah ada pada dia, lengkap ada pada dia, cuma satu yang tidak ada. Dia berpendapat bolehnya memberontak penguasa. Namanya apa ini? Namanya apa ini? Yang keras, namanya ini? Pak Mul bilang khawarij. Bukan saya loh ya, Pak Mul. Pak Mul yang bilang khawarij. Loh, kenapa kok khawarij? Dikarenakan itulah pemahaman inti kaum khawarij, pemberontakan kepada pihak penguasa. Dia bukan salafi. Satu kesalahan. Iya, dikarenakan satu ini pelanggaran prinsip yang begitu mendasar dari prinsipnya ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Dia bukan salafi, khawarij. Kalau dia salah terkait dengan masalah apa gitu yang bukan prinsip, enggak bakal ya. Oh, dia masya Allah yang bagus. Tapi kalau kesalahan prinsip, fatal. Dulu ada seseorang di zaman para ulama zaman dahulu, ikhwan, ada seseorang dulunya dikenal sebagai seseorang yang alim. Alim. Beliau sudah sampai pada tingkatan ahli hadis. Tingkatannya seorang hafidh, setingkat dengan ulama besar pada masanya, semacam Sufyan Tsauri dan yang lain-lainnya. Alim besar, muhaddits kabir, thiqatun, terpercaya. Plus ahli ibadah. Sampai ada yang mengatakan kalau seandainya ada satu ibadah lagi yang belum disampaikan oleh Rasul, baru disampaikan sekarang, enggak ada lagi ruang untuk dia. Sudah dikerjakan seluruhnya, ya, Pak. Saya enggak punya ruang untuk ibadah baru. Kalau seandainya ada. Itu penggambaran ahli ibadah. Kurang apa ya, Pak? Masya Allah, alim besar pada masa. Dipuji oleh para ulama, para ulama. Kondisi yang semacam itu berubah drastis 180 derajat. Yang dulunya termasuk seorang alim dan segala macamnya, langsung ditahdir oleh para ulama besar pada masa itu. Ditahdir oleh para ulama, kaum muslimin diperingatkan dari bahaya dia, ditinggalkan oleh para ulama, ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apa sebab? Apakah dia pemberontak? Jawabannya tidak. Apakah dia turun ke jalan-jalan memprovokasi umat Islam, memberontak penguasa? Tidak. Satu kesalahan dia, yaitu annahu yara jawazal khuruji 'alal hukam. Dia punya pendapat, semata-mata pendapat. Dia punya pendapat boleh memberontak penguasa. Dia enggak tampil, dia enggak memberontak, hanya punya pendapat bolehnya memberontak penguasa. Langsung kiamat. Kiamatnya langsung berubah drastis sikapnya para ulama. Dikatakan hadza khawarij. Cuma satu. Itulah kalian enggak mengerti bobotnya sebuah kesalahan. Itulah kalian dikatakan meremehkan perkara-perkara manhaj. Enggak paham sebuah kesalahan besar. Fatal ya, ikhwan. Langsung dikatakan khawarij. Dikatakan pelanggaran dia, pelanggaran terhadap satu prinsip besar dari prinsip-prinsip umat Islam. Langsung disikapi. Sudah langsung ditinggalkan oleh seluruh para ulama. Suatu hari Sufyan Tsauri rahimahullahu taala pernah masuk ke sebuah masjid. Masuk ke masjid jami' di sana. Begitu dia masuk masjid, didapati orang ini lagi sholat. Tidak lagi memberontak, lagi sholat. Yusalli. Langsung beliau balik, ambil sandalnya, keluar dari masjid sambil mengatakan, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan munafik seperti ini. Langsung pergi. Bahirnya masya Allah ibadah, prinsipnya khawarij, enggak ada gunanya. Narakallahu fikum. Ini bukan dari saya, ikhwan ya. Itu dari para ulama ussalam. Bahaya. Mudeng dia. Nah, makanya dikatakan semua kebaikan hilang begitu saja hanya karena beberapa kesalahan. Nah, kalau kesalahannya bukan kesalahan prinsip, ya enggak mungkin dihilangkan. Tapi kalau kesalahannya prinsip, hancur lebur semua tadi. Muslim yang menyimpang, bukan seorang sunni salafi. Barakallahu fikum. Mudeng ya, ikhwan ya. Bapak diem. Antum jangan termakan oleh manhajnya sururi yang mengatakan ya harus adil ya akhi, sebutkan kebaikan-kebaikannya juga. Jangan menyebutkan kejelekan-kejelekan saja. Kebaikan-kebaikan juga ya akhi. Loh, itu sururi. Itu pemahaman sururiyah yang dikatakan muhdatsah bid'ah oleh ulama sekarang ini. Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Shalih Fauzan. Para masyaikh kibar pada masa itu. Ini pemahamannya bid'ah. Barakallahu fikum. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, disebutkan semua kejelekannya. Tidak ada kebaikan sedikit. Allah dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan tentang kaum munafikin, yang disebutkan semua kejelekan saja, enggak ada kebaikannya. Padahal munafik juga punya kebaikan. Barakallahu fikum. Jadi demikian ya. Satu, buktikan tuduhan kalian kalau salafi itu jago tahdir atau jamaah tahdir suka mentahdir atau pekerja di atas tahdir. Yang kedua, belajarlah manhaj yang benar supaya antum tahu ini penyimpangan fatal, ini bukan. Barakallahu. mohon maaf, di kalangan mereka seperti yang tadi saya katakan, Evan, selfie itu biasa. Ya apa ya? Karena mereka terlalu bermuda-muda gitu ya. Di kalangan ahlu sunnah salafiyin dan para ulamanya ini fatal. Kalau yang selfie itu dai-dai gadungan tadi itu, enggak bakal ribut. Ustadz fulan yang tampil di TV-TV itu, selfie-selfie, ada jamaah laki, jamaah perempuan, tapi senengku jamaah perempuan terus, kemana jamaah laki-laki. Gini-gini terus ini. Jamaah gini-gini terus gitu ya. Allah Ustaz. Enggak bakal digubris. Dikarenakan dia memang dari sononya tidak membawa-bawa nama dakwah sunnah, nama dakwah salafiyah. Pribadi kali ala hale. Dia kan dengan keadaan dia tadi itu. Alus sudah enggak bakal nengok orang kayak gini ini ya, Pak. Lah iya apa ya? Hah? Apa? Bagian hayi. Nah iya. Lah yang ini sekali lagi fatal, dikarenakan yang melakukannya orang yang mengaku sebagai dai-dai alus sunnah, dai-dai salafiyah. Fatal itu ya, Pak. Faham ya? Allahul musta'an. Tak kasih tahu Ikhwan, tak kasih tahu cara baik-baik. Ini semua adalah cara-caranya Ikhwanul Muslimin. Ingat baik-baik, ini adalah cara-caranya Ikhwanul Muslimin. Generasi muda mereka ini Ikhwan sedang menyeret dakwah senior-seniornya menuju kepada cara-cara Ikhwanul Muslimin. Kalau enggak dicegah, enggak dicegah Ikhwan. Wallah alam bisawab, ujungnya akan bergabung dengan mereka semua dan telah terjadi. Allahul musta'an. Sampai jam berapa ya, Ikhwan? Lu jam 8 kurang 10. Wis ya? Ini antumnya nyinggung-nyinggung ini, Ikhwan. Allahul musta'an. Bagaimana menasihati saudara kita yang mengklaim dirinya paling alim, paling senior? Wah, ini kalau seorang sunni insyaallah enggak demikian. Padahal ada padanya sebuah kesalahan. Masyaallah ya. Berarti dia merasa dirinya alim, paling senior, paling segala macamnya, apa dia orang yang salah. Caranya dengan cara yang tadi, Ikhwan, enggak langsung menyatakan kepada dia. Tetapi barakallahu fikum menanyakannya dengan bahasa ketiga atau menanyakannya terkait dengan pihak yang lain kepada dia. Atau barakallahu fikum, ya ketika dia jatuh dalam kesalahan tadi, maaf Ustaz, ya ini dibuktikan dengan valid dengan cara yang bagus. Atau meminta kepada orang yang selevel dengan dia, yang didengarkan suaranya untuk menasihati, menggunakan tangan-tangan orang lain untuk menasihati dia, barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wis. Masya Allah. Alhamdulillah anak saya. Ini sampai jam berapa ya, Ikhwan? Aduh. Alhamdulillah anak saya telah saya pondokkan di pondok-pondok salafiyin. Hanya saja yang saya pikirkan sampai sekarang adalah masa depannya. Mengingat dia tidak mendapatkan ijazah dari pondok, berikan saya nasihat untuk menghilangkan was-was ini. Masya Allah. Apa kamu yakin ijazah itu yang ngasih kamu rezeki? Kalau iya, wah, tauhid Anda lagi bobrok. Yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan kalian, bukan siapapun. Jangan takut. Allah yang ngasih rezeki. Yang kedua, barakallahu fikum, justru dengan anak kamu tadi kamu tarbiyah dengan tarbiyah yang sahihah, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah segala macamnya, justru masa depan dia akan baik. Dikarenakan engkau pasrahkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang akan mengurusi orang-orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang memasrahkan semua urusan dia kepada Allah, Allah yang mencukupi dia. Yes. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi dari semua permasalahan dia, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Apa kuncinya, ikhwan? Takwa. Takwa. Barakallahu. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan penduduk sebuah desa, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan dari bumi. Apa kuncinya? Iman dan takwa. Iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki atau perempuan, dalam hal ini beriman kepada Allah, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik. Kata para ulama, baik di dunia dan di akhirat. Kehidupan yang baik tidak mesti dengan materi. Kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera. Tidak bakal mati selama kamu, tidak bakal habis rezeki selama kamu belum mati. Tenang dia, hayatan thayyibah. Dan yang paling penting, hayatan thayyibah fil akhirah. Di akhirat nanti, ikhwan barakallahu. Setahu saya dulu para anbiya wal mursalin tidak punya ijazah. Ya apa ya? Setahu saya dulu salafus saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, sampai al-imam al-arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak punya ijazah. Ijazah dengan makna yang antum pahami sekarang ini. Ya apa ya? Hampir semua ulama-ulama Islam tidak punya ijazah. Setahu saya Syekh Al-Albani tidak punya ijazah. Syekh bin Bas tidak punya ijazah. Syekh bin Utsaimin tidak punya ijazah. Baru setelah masa mereka ada. Barakallahu fiik. Paham gak? Artinya ada apa yang kamu takutkan? Apakah mereka semuanya jadi sia-sia dikadang-kadang punya ijazah? Nah, justru mereka semuanya adalah orang yang mulia, dimuliakan, dihormati, namanya terus harum dengan ilmu mereka yang syar'i, dengan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya apa ya? Loh kok diem? Nama ikhwan. Apakah berarti antum mengingkari ijazah? Jawabannya tidak. Kita enggak mengingkari ijazah. Ijazah itu kan terkait dengan masalah hasil akademi antum. Yang kita ingkari adalah kalau dalam upaya mendapatkan ijazah tadi harus menerjang syariat. Ini yang kita langgar, ini yang kita ingat. Nafum, kalau antum mendapatkan itu ijazah dengan cara-cara yang syar'i, enggak ada unsur pelanggaran sama sekali, ahlan wasahlan, enggak ada masalah. Para ulama yang ada di Saudi sana, mereka semuanya sekolahnya di sekolah-sekolah sana, semuanya syar'i, enggak ada masalah ya kawan. Dari mulai SD, SMP, SMA sampai S1, 2, doktor, profesor di sekolah sana itu. Tidak ada penyimpangan, alhamdulillah ta'ala wa taufiqih. Tidak kita ingkari. Tapi kalau kemudian antum mencari dalam rangka untuk dapat ijazah, antum melemparkan antum ke tempat-tempat yang semacam itu, ikhtilat lagi perempuan, atau ke tempat-tempat yang mengajarkan pemahaman-pemahamannya menyimpang, diajari filsafat dan segala macamnya, tidak boleh. Tidak boleh. Di antara ulama kita yang menganjurkan kita untuk pakai ijazah, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Tenang. Antum yang tahu selama ini bagaimana tegasnya beliau dalam bersikap, dalam mensikapi ashabul ahwa wal bidah. Termasuk yang menganjurkan kita untuk ijazah. Itu ketika kita semuanya sedang umroh dengan banyak para ustadz, hampir lebih dari 10 orang ustadz ziarah umroh, ziarah ke rumahnya beliau. di rumahnya beliau, di ruang tamunya beliau. Hanya kita orang Indonesia, enggak ada lagi yang lain. Nah, saya masih ingat betul, saya sebelah sini, Syekh di pojok sebelah sana, yang ini Ustaz Luqman, sebelah kiri Ustaz Usama Mahri dan para ustaz yang lain. Ngomongnya Ustaz Usama Mahri. Saya dengar langsung ini. Betul-betul mengharapkan supaya pondok kalian dikasih ijazah. Nanti supaya bisa kita tampung di sini. Alhamdulillah. Bisa subhanahu hati. Kita jelaskan kepada beliau kondisi Indonesia. Kita enggak mengatakan kondisi Saudi, kondisi Indonesia. Syekh, tempat kita ini kalau menggunakan ijazah terlalu banyak harus kita langgar. Ya ini, ya itu, segala macam dari semua pengalaman yang ada pada kita dan pengalaman yang ada pada mereka yang telah punya ijazah. Begini, begini, begini ya Syekh. Bagaimana Syekh? Oh begitu. Jangan. Langsung dibatalkan. Jangan. Kenapa? Ada unsur mukhalafah syar'iyyah. Ingat baik-baik, kita tidak mengingkari ijazah. Tolong diulangi lagi. Kita tidak ingkar ijazah. Hah? Termasuk kedustaan yang besar, tuduhan tanpa bukti yang tadi ikhwan ya. Ini yang kedua yang mereka doktrinkan ikhwan. Anti ijazah. Atau kadzdzab. Tidak, sedikit pun tidak anti ijazah. Banyak para masyayikh kita yang punya ijazah. Sudah profesor malah. Banyak masyayikh kita yang punya ijazah. Syekh Rafi bin Hadi itu doktor. Kami kira apa ya? Semuanya komlot, mumtaz semua dan nyata mumtaznya. Syekh Shalih Fauzan itu doktor. Hah? Bahkan sampai tingkatan profesor. Barakallahu fikum. Tapi caranya kita bahas. Kalau dengan cara-cara yang syar'i enggak ada sama sekali yang namanya mukhalafah syar'iyyah, ahlus sahlah. Barakallahu fikum. Ada masalah? Ada mukhalafah? Jangan. Enggak bakal barokah, barakallahu fikum. Dan ulama-ulama kita barakallahu fikum yang juga punya ijazah sedikit pun tidak pernah ijazahnya kemudian dikedepankan. Dapat ya sudah disimpan ya. Kemudian mengedepankan sisi ilmiahnya. Para masyayikh Syekh Mubil bin Hadi, Syekh Al bin Hadi, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Tidak pernah. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Nah, duhai kiranya ada lembaga yang demikian, betul-betul lembaga sunnah salafiyah yang bisa mengupayakan barakallahu fikum ma'hadnya ada ijazah langsung tembus kepada jamiah islamiyah dan di dalamnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariah. Mudah-mudahan ada ikhwan sehingga anak-anak kita bisa punya pilihan banyak, ada yang mondok, ada yang mondok dengan ijazah dengan tanpa pelanggaran syariah. Barakallahu fikum. Selama itu tidak ada, percayalah pendidikan-pendidikan salafiyah itu lebih barokah barakallahu fikum. Membina iman anak kita, takwa anak-anak kita dengan bimbingan yang benar itu merupakan jaminan masa depan untuk mereka semua. Allahu yatawalla salihin, Allah lah yang mengurusi orang-orang saleh. Ini banyak banget ya kan. Disimpan aja mungkin tuh besok pagi. Ya. Ditanya jawab sebelum duhur ya. Saya tutup ya kawan dengan sebuah kisah terkait dengan contoh dua orang yang memiliki jumlah anak yang sama. Sama-sama dari Khalifah Bani Umayyah. Disebutkan dalam tarjamah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah seorang Khalifah Bani Umayyah yang sangat soleh, yang alim di atas sunnah. Seorang Khalifah hartanya banyak apa enggak? Tunggu diem. Banyak kan? Jawabannya enggak. Beliau hartanya enggak banyak. Harta pribadi loh ya, bukan harta negara ini. Negara baik negara ya, harta pribadi. Beliau ini punya anak 11 orang. Kurang? Loh kok diem. 11 orang, Pak Mul. Jangan kan, Pak? Tiba ya? Oh, tiga. Si kurang walu pak. 11 orang. Punya anak 11 orang. Ketika beliau hendak wafat, sakit yang membuat beliau wafat ketika itu. Barakallahu fikum. Beliau hanya meninggalkan untuk anak-anaknya ini uang yang gak begitu banyak. Sekian dinar. Gak banyak ya pak. Gak banyak. Ditanyakan kepada beliau, kenapa enggak kamu tinggalkan untuk anak-anak kamu harta benda supaya untuk mencukupi mereka? Jawabannya beliau yang sangat masyhur, beliau mengatakan, kalau anak-anakku ini adalah anak-anak yang soleh, fallahu yatawalla sholihin, Allah yang akan mengurusi orang-orang soleh. Bayangkan, dipasrahkan masa depannya kepada Allah azza wajalla. Kalau mereka soleh, Allah yang mengurusi mereka, bukan makhluk. Allah maha kaya. Tetapi kalau anak-anakku ini tidak soleh, saya tidak mau membantu mereka dengan harta bendaku untuk ketolehan mereka. Kurang apa ya? Beliau wafat. Subhanallah, mereka anak-anak yang soleh. Disebutkan dalam tarjamah mereka, dalam tarjamah beliau, sepeninggal ayahnya ini, anak-anak beliau tadi yang soleh, jadi orang-orang yang mapan semuanya. Terkait dengan dunia tidak ada masalah. Bahkan salah seorang dari anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz bisa bersodakoh dari harta bendanya sekian ribu dinar. Bayangkan. Artinya Pak Evan, masa depan dia hayatun thayyibah. Yang kedua lain lagi, anaknya Hisham bin Abdul Malik, juga dari Khalifah bin Umayyah, anaknya 11 juga. Kok pas angka 11? 11 juga ya Pak. Ketika beliau wafat, anaknya itu jatah warisnya masing-masing ratusan ribu dinar. Jatah warisnya masing-masing, ditinggali harta begitu banyak. Tapi mereka itu bukan orang-orang yang dididik dengan tarbiyah Islamiyah, tarbiyah-tarbiyah duniawi ya. Gak diurusi masalah tarbiyah. Dikasih peninggalan warisan begitu banyak melimpah ya. Pasca meninggalnya orang tua mereka, mereka semuanya terpuruk. Bahkan ada salah seorang dari anaknya Khalifah tadi mengemis di pasar. Tuh kok diem, mengemis di pasar. Ya Pak, ya Pak. Ada yang gak beres pada masa depannya ya Pak? Ya ada gak beres. Apa sebabnya ya Pak? Dari mulai awal didikannya gak bagus, ujungnya akan disia-siakan oleh Allah azza wajalla. Jangan lupa khutbah Jumatnya kita barakallahu fiik. Allah mengatakan dalam sabdanya, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahat. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Menjaga Allah itu menjaga perintahnya kamu kerjakan, menjaga larangannya kamu tinggalkan, kamu jaga batasan agama Allah, kamu tunaikan dengan benar, berislam dengan benar, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi orang yang saleh, Allah akan menjaga kamu, menjaga diri kamu, menjaga anak kamu, menjaga istri kamu, menjaga harta kamu, bahkan anak cucu-cucu kamu akan dijaga semuanya oleh Allah azza wajalla. Plus menjaga agamamu, keistiqomahan kamu lurus di dunia, husnul khatimah di saat anda sakaratul maut, surga dari Allah azza wajalla. Apa kuncinya? Ihfadillah, jagalah Allah. Jangan khawatir, antum itu mau menyerahkan kepada siapa anaknya antum ini? Mau diserahkan kepada makhluk? Makhluk itu lemah, dhaif, miskin, kere. Jangan, jangan kamu serahkan kepada makhluk ya Ikhwan. Antum pasrahkan anak-anak antum itu kepada Allah azza wajalla. Dengan cara engkau solehkan diri kamu, solehkan anak-anak kamu tadi itu. Tarbiyah mereka dengan tarbiyah yang benar, yang sahihah semenjak dini akan berbuah kebaikan di masa depan. Barakallahu fiikum. Seperti yang saya nukil ketika khutbah Jumat kemarin, mungkin yang lain belum pernah dengar. Sebagian salaf barakallahu fiikum melihat seorang syekh, syekhan, seorang syekh sudah tua bangka, ngemis-ngemis di pasar-pasar. Perasaan ini Pak rendah. Tidak punya arti, tidak punya faedah. Kata sebagian salaf, inna hadzal rajul dhayya'a Allah fi shababih fa dhayya'ahu Allah 'inda kibari. Pak tua ini menyia-nyiakan Allah di masa muda, maka Allah pun sia-siakan dia di masa tuanya. Kunci itu pada iman dan takwa ya. Jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Ya apa? Ingat, enggak mengingkari ijazah. Carilah ijazah untuk kamu, untuk anak kamu, untuk semuanya yang ada, ijazah yang syar'iyah, tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah barakallahu. Nah, ngoten nggih. Barakallahu fiikum. Cukup diam. Jadi yang di depan antum ini apa ijazahnya yang kira-kira? S1, S2, S3. Nah, ngerti dia. Pernah ngomong sebelumnya kan? Iya, SD. Betul. Ijazah saya cuman SD. TK enggak lulus, artinya enggak pernah selesai, Evan. Ke TK-nya Evan, langsung masuk SD. SD lulus, naik terus, enggak pernah naik. Di semester yang paling akhir juara 1. Masyaallah. Bangga lagi. Sudah selesai, Evan. Nanti pakai lagi. Nanti pakai lagi. Alhamdulillah. Kumuk-kumuk saja. Tidak ada yang enggak mati, alhamdulillah, Evan, ya. Dikarenakan orang itu selama masih hidup tidak bakal putus rezekinya, ya. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan mati sebuah jiwa sampai melengkapi rezekinya. Selagi Anda masih punya nyawa, rezeki akan terus datang. Yang penting itu bukan pembahasan kaya raya, yang penting rezekinya barokah. Gimana, Boten? Nah, nggih. Yang namanya kaya itu kaya hati, bukan kaya materi. Nah, kalau hatinya kaya, materinya banyak, alhamdulillah. Kali gitu ya. Yang penting jangan melanggar syariat. Jangan melanggar syariat barakallahu fiik. Ngerti lagi? Nanti kurang apa? Siapa bilang suram masa depannya ya kan? Kita ceramah di hadapan banyak orang, yang profesor, yang dokter, yang manajer, yang segala macam di bawah kita orang semua itu. Bukan kesombongan, semata-mata sebagai ibrah saja ya kan? Itu dikarenakan barokahnya ilmu. Apa ijazah? Apa ijazah? Barakallah. Ngoten nggih. Tawakkal kepada Allah Azza wa Jal, pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Ikhtiarnya antum, mensolehkan diri antum, mensolehkan anak keluarganya antum. Insyaallah Allah akan mengatur mereka semua dan enggak bakal menyia-nyiakan mereka barakallah. Barang siapa yang bersandar kepada Tuhan yang Maha Kaya, enggak bakal disia-siakan oleh Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang bersandar kepada orang yang kiri, maka dia akan sengsara di kemudian hari. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alafumikum ayyuhan kebablasan ini. Kesiangan bagi yang kesiangan, kemalaman bagi yang menginapkan jauh rumahnya. Sehingga saya mohon maaf kalau kebablasan dan mudah-mudahan apa yang saya akan bermanfaat. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.